Ros FM Jakarta. Cinta sejati. Alkisah, suatu hari sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang begitu tinggi. Sesudah melaju beberapa saat, sang istri berkata, "Kurangi kecepatannya, ayah, aku takut." Ternyata motor tetap saja melaju cepat. Sang istri kembali mengatakan hal yang sama. Kali ini sang suami menjawab, "Tenang saja, ini yang namanya seru. Tolong kurangi kecepatannya, ayah. Ini tidak seru, tapi menakutkan dan bahaya," kata sang istri. "Kalau begitu, bilang dulu dong, 'I love you,' dan saya akan mengurangi kecepatannya." Begitu kata sang suami. "Baiklah, I love you. Ayo kurangi kecepatannya," ujar sang istri. "Sekarang peluk saya dong erat-erat," pintas sang suami. Lalu sang istri menurut. Sesaat kemudian sang suami itu kembali berkata, "Sekarang bisa tolong lepaskan helm saya? Dan cobalah pakai helm ini." Keesokan harinya muncul berita, sebuah sepeda motor menabrak sebuah gedung karena rem yang rusak. Pengemudi sepeda motor tewas, tapi yang dibonceng selamat. Ternyata sahabat, si sang suami benar-benar sadar rem rusak ketika sepeda motor melaju cepat, tetapi dia tak mau mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. Karena dia tahu bahaya yang mengancam dia dan istrinya, lalu sang suami meminta istrinya mengungkapkan "I love you", merasakan pelukan terakhirnya, menyuruhnya memakai helm agar selamat dan bisa hidup terus. Apakah ini yang dinamakan cinta sejati? Anda bisa jawab, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.